Jangan jadi korban dunia digital. Mayantara, begitu kita menyebutnya, di mana orang menggantikan pertemuan nyata hanya dengan bertutur sapa melalui sosial media. Tak sedikit mereka yang berdiskusi dan menumpahkan isi hati, tak pernah bertatap muka. Satu kali pertemuan membuat mereka melahirkan sebuah keputusan, perkawinan. Bukankah itu sangat mengerikan? Dunia maya menggantikan dunia nyata. Era digital membuat kita tak lagi mampu untuk memahami sepenuhnya. Ini maya atau nyata? Pernikahan yang harusnya dipertanggungjawabkan karena tak mudah menjalaninya, penuh dengan perhitungan karena dalam perjalanannya ada banyak kesulitan. Tapi sekarang tak pernah bertemu secara nyata, hanya bertemu di dunia maya, membuat keputusan penting dalam sebuah pernikahan. Tak bisa dipungkiri, ada banyak orang jadi korban di dunia digital. Berpikir diri maju, tapi akhirnya tak mampu mengawal diri, terjebak dalam kengerian. Era digital, era yang menakutkan. Sekalipun di sisi berbeda era digital, era yang menyenangkan. Jadi, jangan pernah mempertaruhkan nilai-nilai yang tinggi. Membuat keputusan hanya berdasarkan tawaran-tawaran. Di era digital yang maya, tidak nyata. Semoga kita jadi orang yang bijaksana, tak terjebak pada perangkap dunia maya. Bersama saya, Bigman Sirait.